Indonesia tuh cantik, baheno, lincah lagi. Ada Max Pro Soteng, juga ada Kukor, Wiwi, Sakita. Selamat siang, Kukor Hey! juga.